bulan anyar nyar akal. Kumaha carana sangkana bisa akas bonde. Kuat buka era batani pusok doraka meningin jembari maksa bari epura epura eta nyarita campur ngalimba. Guys.